atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2018, kita akan lanjutkan pembahasan tentang ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 ini punya hubungan erat dengan dua ayat sebelumnya. Dua ayat sebelumnya berarti ayat berapa? 15 dan 16. Di ayat 15 dan 16, Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan tentang realita sebuah pemahaman yang keliru, yaitu pemahaman yang berkembang di masyarakat bahwa ukuran kemuliaan itu dilihat dari apa? Harta. Sehingga muncul pemahaman kalau orang hartanya banyak, kalau orang rizkinya lancar, berarti ini manusia yang mulia. Allah kasih dia harta karena kemuliaannya. Sebaliknya, ketika ada di antara masyarakat orang yang miskin, rizkinya seret. Oh, ini adalah orang yang hina, orang yang terlantar, orang yang direndahkan oleh Allah. Inilah pemahaman yang berkembang di masyarakat. Allah ceritakan pemahaman itu dalam dua ayat. Ayat keberapa tadi? 15 sama ayat 16. Setelah Allah jelaskan adanya pemahaman yang berkembang di masyarakat itu, maka di ayat yang ke-17 Allah bantah. Makanya Allah awali ayat ke-17 dengan firman-Nya, kalla. Apa? Kalla. Apa kalla? Enggak kayak gitu. Apa enggak kayak gitu? Pemahaman yang berkembang seperti itu tidak benar. Tidak bisa dijadikan sebagai ukuran kemuliaan atau kehinaan itu dilihat dari apanya? Harta yang banyak atau sedikit, tidak bisa. Buktinya apa? Buktinya ada orang kafir dikasih oleh Allah harta yang banyak. Sebaliknya ada orang yang tekun beribadah oleh Allah dikasih harta yang sedikit. Seandainya banyaknya harta menunjukkan kemuliaan, sedikitnya harta menunjukkan kehinaan, bagaimana kita mendudukkan kenyataan adanya orang kafir yang kaya dan adanya orang beriman yang miskin? Lah terus mengukur kemuliaan dan kehinaan itu dengan apa? Dengan apa? Dengan ketakwaan. Siapapun yang bertakwa, entah dia itu orang kaya atau orang miskin, entah itu dia pejabat atau rakyat biasa, entah dia itu atasan atau bawahan, entah dia laki-laki atau perempuan, entah dia orang Indonesia atau orang Arab, siapapun orang yang bertakwa, dialah orang yang mulia. Berarti kebalikannya apa? Siapapun orang yang tidak bertakwa, siapapun yang jauh dari Allah, yang tenggelam di dalam kubangan maksiat, entah dia orang kaya atau orang miskin, entah dia pejabat atau rakyat biasa, entah dia laki-laki atau perempuan, entah dia orang yang berdarah biru atau berdarah merah, selama dia tenggelam dalam kubangan maksiat, maka dia adalah orang yang terhina. Makanya Allah katakan di dalam ayat ini apa? Kalla. Apa tadi kalla? Gak seperti itu. Sekali-kali tidak demikian. Nah, setelah itu baru Allah lanjutkan. Kalla. Terus. Balla tukrimunal yatim. Kalla. Tadi sudah kita bahas. Balla tukrimunal yatim. Kalian ini tidak memuliakan anak yatim. Di ayat ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, di antaranya di dalam kitab Tatimmatu Adwa'il Bayan, bahwa di dalam ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya, Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan dampak positif dan negatif dari harta. Dari apa? Harta. Jadi orang itu kalau dikasih harta, bisa efeknya positif, bisa efeknya negatif. Makanya dari kemarin kita tidak katakan jadilah orang miskin, jadilah orang kaya, tidak. Karena ada orang dikasih kekayaan efeknya positif, ada orang dikasih kemiskinan efeknya positif. Sebagaimana ada orang dikasih kekayaan efeknya negatif dan ada orang dikasih kemiskinan efeknya negatif. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-17 ini mulai menjelaskan kepada kita bagaimana dampak negatif dan positif dari kekayaan. Macam-macam orang di dalam menahan harta dan melepas harta. Apa bedanya menahan sama melepas? Menahan ya tidak dikeluarkan, melepas ya mengeluarkan. Allah awali dengan praktek menahan terburuk harta. Jadi menahan harta itu ada yang baik, ada yang buruk. Sebagaimana melepas harta itu ada yang baik dan ada yang buruk. Kita ulangi. Menahan harta ada yang baik, ada yang buruk. Melepas harta ada yang baik, ada yang buruk. Menahan harta yang baik. Contohnya bagaimana? Menahan. Berarti kan tidak mengeluarkan. Punya harta ditahan. Dan menahannya itu baik. Contohnya? Aku nyidi duitnya, amgo ngapa? Amgo tuku nomor. Jangan kasih. Dikasih gak? Enggak. Berarti kan hartanya ditahan. Anda menahan harta saat itu, baik apa jelek? Baik. Karena kita tahu, kalau kita keluarkan, harta itu digunakan untuk maksiat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau dia sudah terang-terangan, aku nyeli duitnya, gue ngapa, gue tuku nomor, gue masang nomor, kita sudah tahu. Kalau kita gak tahu bagaimana Ustaz, aku pinjam duitnya mau buat bayar SPP. Kita gak tahu, kita, wah ya sudah, dia butuh, jebule, gue tuku nomor. Kita dosa enggak? Ya enggak, kalau kita enggak tahu. Ini dari awal sudah blak-blakan. Gua ngapa? Gua tuku nomor. Maka kita enggak kasih, kita tahan. Ini menahan harta yang positif. Yang negatif bagaimana? Menahan harta yang negatif gimana? Ada kotak infak lewat. Aduh, bayar telepon. Ditahan. Itu positif atau negatif? Negatif. Ini menahan yang positif dan negatif. Terus ada yang melepas. Melepas juga ada yang positif, ada yang negatif. Melepas harta yang negatif, contohnya apa? Ya gue mau tuku nomor. Ya, beli miras, ya. pasang lotre. Itu adalah melepas harta yang negatif. Melepas harta yang positif, ya mau kotak lewat dikeluarkan, itu positif. Nah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan praktik menahan harta yang terburuk. Apa itu? Ketika kita tidak membantu anak yatim. Kita tahu ada anak yatim membutuhkan bantuan kita. Kita tahu ada anak yatim memerlukan kepedulian kita dan kita mampu untuk membantunya. Karena Allah berikan kepada kekayaan, kok kita tidak berikan? Berarti ini praktek menahan terburuk dari harta yang kita miliki. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Nah, berarti harus tahu dulu yatim itu siapa. Definisi anak yatim. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum dia balig. Apa definisi anak yatim? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum dia balig. Ditinggal wafat, bukan ditinggal ke Jakarta, bukan ditinggal lari. Ditinggal wafat. Kalau ditinggal lari, itu bukan anak yatim. Anak yatim itu yang ditinggal wafat. Kalau lari nanti bisa balik lagi. Kalau wafat sudah selesai. Siapa yang wafat? Ayahnya. Kalau ibunya? Bukan yatim. Bukan yatim. Ya. Orang Indonesia mengatakan piatu. Piatu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah ya yatim. Anak apa tadi? Yang ditinggal wafat oleh ayahnya terus sebelum balig. Kenapa usah sebelum balig? Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yutma ba'da ihtilamin. Tidak lagi dinamakan anak yatim kalau dia sudah balig. Sudah balig. Maka jangan sampai nanti ada mengatakan nyung anak yatim wis brengosen sih. Yatim boy. Yatim itu adalah yang belum balik. Ini penting loh. Apalagi mereka yang terjun di dalam upaya untuk merawat anak yatim. Contohnya panti asuhan. Hati-hati. Anda ketika menggalang dana, kemudian menamakan penggalangan itu sebagai penggalangan dana untuk anak yatim. Anda lihat di panti Anda ini, apakah memenuhi kriteria ini atau tidak? Ditinggal apa tadi? Wafat oleh ayahnya sebelum balik. Kalau ternyata bukan ditinggal wafat, tapi ditinggal lari. Atau yang wafat adalah ibunya, atau ditinggal ayahnya, ditinggal wafat ayahnya, tapi dia sudah balik, maka itu bukan anak yatim. Berarti Anda tidak boleh menamakan penggalangan itu dengan penggalangan dana untuk anak yatim, karena yang Anda asuh bukan anak yatim. Sudah SMP, sudah SMA, sudah balik belum? Sudah balik belum? Anak SD sekarang kelas berapa? 6. Itu sudah pada balik. Banyak. Semakin kesini itu baliknya semakin cepat. Ya. Loh, tapi kan enggak mampu, Ustaz. Anak-anak itu anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang terlantar. Berarti kalau kayak gitu enggak kita bantu, Ustaz. Bantu enggak? Bantu, tapi jangan dinamakan anak yatim. Ya. Makanya kan judulnya panti asuhan, bukan panti yatim. Terus bagaimana Ustaz menggalang dananya? Menggalang dananya kalau ternyata setelah Anda verifikasi, Anda teliti satu-satu anak yang tinggal di panti itu, ternyata semuanya sudah balik, maka Anda katakan penggalangan dana untuk anak yang terlantar atau anak yang kurang mampu. Nah, itu seperti itu enggak apa-apa. Nek kaya kuwi yo sing nyumbang sedikit Ustaz. Dawe masalah. Ya. Harus jujur. Atau misalnya campuran, ada yang yatim beneran, ada yang sudah tidak yatim lagi. Ya sudah, Anda katakan penggalangan dana untuk anak yatim dan anak-anak terlantar atau kurang mampu. Itu penting supaya usaha kita itu barokah. Upaya kita itu barokah. Ya. Kembali kepada ayat yang tadi kita pelajari, apa bunyinya? Kalla balla tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Di dalam ayat ini Allah sebutkan anak yatim. Tidak dijelaskan anak yatim spesifik yang seperti apa, yang kaya, apa yang miskin, keluarga ningrat atau keluarga biasa, enggak dibeda-bedakan. Berarti ayat ini mencakup seluruh anak yatim. Baik dia yatim yang kaya maupun yatim yang miskin. Baik dia dari keluarga yang berada atau keluarga yang miskin. Baik dia dari kalangan ningrat atau yang bukan ningrat. Semua anak yatim harus dimuliakan. Ustaz, ya ini wong kere ya wajar Ustaz. Ini wong sugih. Apakah yatim yang kaya itu perlu perhatian? Perlu gak? Perlu. Karena yang dibutuhkan oleh anak itu bukan hanya harta. Justru yang paling dibutuhkan oleh anak kecil adalah perhatian dan kasih sayang. Sekalipun anak yatim itu berada di keluarga yang kaya, orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal dalam keadaan punya nopo? Warisan yang melimpah ruah. Bukan berarti kemudian kita enggak perhatikan, tetap kita perhatikan. Karena ayat ini tidak membeda-bedakan antara yatim kaya maupun yatim miskin. Kalau seandainya yatim kaya saja diperhatikan, apalagi yatim miskin. Gitu maksudnya. Jangan sampai sing diperhatikan sing suki-suki tok. Ada udang di balik batu. Ya. Lumayan. Anak apa nih? Seripilane. Nek kalian yatim miskin, wah. Kesel tok. Tidak prospektif. Kalau seandainya yatim kaya saja harus diperhatikan, apalagi yatim miskin. Yang kaya tadi kehilangan kasih sayang walaupun duit ada. Yang miskin, dua-duanya enggak punya, duit enggak punya, kasih sayang enggak ada. Maka dia lebih pantas untuk diperhatikan. Makanya subhanallah, tidak ada ajaran, tidak ada institusi yang memperhatikan anak yatim melebihi Islam. Saya ulangi, tidak ada ajaran atau institusi yang memperhatikan anak yatim melebihi Islam. Saya tidak katakan bahwa selain Islam tidak memperhatikan anak yatim, tidak. Kalau toh mereka memperhatikan, maka perhatiannya jauh di bawah Islam. Apa lembaga dunia yang katanya melakukan perlindungan kepada anak-anak? UNICEF. Bawahannya PBB. Dari sekian banyak undang-undang yang diterbitkan oleh UNICEF, dari sekian banyak kesepakatan, pernyataan, deklarasi atau apapun namanya yang diterbitkan oleh UNICEF, ternyata yang gamblang menyebutkan anak yatim, perhatian kepada anak yatim itu sedikit sekali. Gak cuma sedikit, ditambahi apa? Sekali. Padahal berapa juta anak yatim di muka bumi. Itu UNICEF loh. Isinya siapa? Manusia-manusia tersohor yang katanya peduli dengan anak-anak kecil. Ada, tapi apa? Sedikit. Porsinya itu sedikit. Konvensi Jenewa nomor sekian, tahun sekian. Paling 1 poin, 2 poin, 3 poin menyebutkan tentang anak yatim. Padahal konvensi itu sudah dilakukan, konferensi itu sudah dilakukan berkali-kali. Islam. Di Al-Quran saja. Lebih dari 20 ayat. Membicarakan tentang anak yatim. Al-Quran tok itu. Padahal Islam itu ada Al-Quran, ada hadis. Itu baru Al-Quran saja. Lebih dari 20 ayat membicarakan tentang anak yatim. Apalagi kalau kita buka hadis-hadis Rasul SAW. Mulai dari Al-Baqarah sampai Juz Amma. Itu ada ayat-ayat yang membicarakan tentang anak yatim. Sampel, ada sebuah surat yang cukup panjang di dalam Al-Quran. Surat itu namanya surat An-Nisa. Surat apa? An-Nisa. Nomor berapa? Berapa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nomor berapa? 4. Surat An-Nisa itu kan cukup panjang. Dan rata-rata kandungan surat An-Nisa adalah tentang penjelasan tentang hak, tentang kewajiban, tentang cara berinteraksi. Ternyata hak yang pertama disebutkan di dalam surat An-Nisa, yaitu dalam ayat yang kedua, adalah tentang anak yatim. Padahal di situ disebutkan banyak hak. Ada orang miskin, ada orang fakir, ada haknya istri. Banyak hak disebutkan. Yang pertama kali nongol, yang pertama kali muncul adalah tentang anak yatim. An-Nisa ayat 2. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 2. Wa atul yatama amwalahum. Dan berikanlah harta anak yatim kepada mereka. Jadi kalau anak yatim menitipkan harta kepada kalian, maka berikan kepada mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib. Jangan kalian ganti yang buruk dengan yang baik. Apa maksudnya? Maksudnya jangan kalian ambil harta mereka, Anda tukar dengan harta Anda. Mentang-mentang hartanya anak yatim itu lebih baik daripada hartamu. Contoh misalnya, anak yatim itu punya motor, motornya baru, motor jenengan lawas, bocah cilik orang ngerti, akhirnya ditukar. Dia punya sawah, sawahnya lokasinya sangat strategis. Anda punya tanah, tanahnya tandus, diam-diam Anda tukar. Wala tatabaddalul khabitha bittayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kalian campur adukkan harta kalian dengan harta mereka. Biasanya ini akal bulus ini. Dicampur aduk supaya apa? Hartane keton akeh, hartane jenengan maksudnya. Berarti kan tujuannya untuk menyerobot harta anak yatim. Kemudian Allah tutup, innahu kana huban kabira. Sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah dosa besar. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 2. Dari 20 ayat, dari 20 ayat itu banyak sekali ayat-ayat yang nyinggung masalah harta anak yatim. Kira-kira kenapa? Kok yang disinggung apa? Hartanya. Bukan berarti selain harta enggak disinggung, tapi banyak sekali dari 20 lebih ayat yang bicara tentang anak yatim nyinggung masalah harta. Kenapa kok yang disinggung harta? Karena anak yatim itu paling sering dizolimi, paling sering diserobot apanya? Hartanya. Kenapa? Bocah cilik orang ngerti. Coba Anda lihat anak kecil duit 1.000 dilomboni nang bakul. Wah, mainan ini bagus sekali. Bocah cilik kok, yo. Anak kecil itu gampang dibohongin. Dan kalau ada orang yang ingin menyerobot hartanya anak yatim, dia ini gak punya kemampuan untuk mempertahankan, melindungi hartanya. Dan tabiatnya manusia itu RAKKUS. Apa tabiatnya? Rakus. Ya. Begitu ada kesempatan, ya, maka dia akan manfaatkan. Kapan maning, ya, rezeki nomplok. Makanya di dalam Al-Quran banyak menyinggung masalah hak hartanya anak yatim. Saking kita disuruh hati-hatinya sampai Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata wala taqrabu malal yatim. Jangan deket-deket hartanya anak yatim. Bayangkan. Jangankan ngambil. Apa? Deket aja jangan. Terus kepada gue ngerawat Ustaz. Ada kelanjutannya. Illa billati hiya ahsan. Jangan kalian dekat-dekat anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang terbaik. Ini Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 152. Hati-hati yang punya panti asuhan. Hati-hati yang punya panti asuhan. Ketika Anda menggalang dana, hati-hati. Jangan sampai Anda manfaatkan dana itu untuk kepentingan pribadi. menyedihkan ketika panti dijadikan bancaan. Apa bancaan? Apa bancaan? Bancaan ini bahasa Jawa Timur. Apa bancaan? Kenduri. Jadikan rebutan. Karena lahannya lahan basah, hati-hati. Saking bahayanya sampai Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain, surat An-Nisa ayat 10, Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma." Sesungguhnya orang yang memakan hartanya anak yatim dengan kedzaliman. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguh dia telah makan api di dalam perutnya. Wasayaslauna sa'ira. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Hati-hati. Aku ngasuk tak resign bae Ustaz. Sekang panti. Bukan seperti itu. Hati-hati. Ya. Kalau bisa pekerjaan Anda di panti itu adalah pekerjaan sosial. Apa sosial? Non-profit. Non-profit itu adalah kita hidupnya bukan dari situ. Nek isa. Bahkan kalau bisa kita naruh di situ. Naruh apa? Naruh infak kita di situ. Bukan ngambil infak dari situ. Pengen jadi wong sugi cepet, gawe panti. Waduh, kepriwe iki. Hati-hati ya. Maka Allah di sini berpesan apa? Kalla bal la tukrimunal yatim. Insyaallah ayat berikutnya kita akan membahas potret yang lain tentang penyalahgunaan harta atau menahan harta yang negatif. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.